Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahir rahmanir rahim liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla yabna Adam anfik yunfak alaik. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, khatib al-fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai hamba Allah, tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan seluruh perintah Allah, baik yang wajib ataupun sunnah, meski masih ada dari perintah Allah yang berat rasa untuk kita laksanakan. Tinggalkan semua yang Allah larang, baik yang haram ataupun makruh, meski masih ada di antara larangan Allah yang menjadi kesukaan kita, menjadi hobi kita. Namun demi mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan keberkahan dan surga yang luasnya langit dan bumi, bertakwa, bertakwalah pada Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, bersegeralah jemput maghfirah ampunan Rabb kalian. Ketika sudah dapatkan ampunannya, maka kalian akan Allah siapkan surga, surga yang luasnya langit dan bumi. Surga sedemikian luas, ikhwatul iman, hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kalian jatuh miskin dan nyuruh kalian untuk berbuat kekikiran, kebakhilan, sementara Allah janjikan bagi kalian, ikhwatal iman, balasan yang berlipat ganda, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Allah Maha Luas anugerahnya dan Allah Maha Tahu siapa yang mau mengikuti jalannya. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua janji ditunjukkan kepada kita, janji setan ataukah janji Allah. Apakah kita senantiasa berlaku pelit, ikhwatul iman rahmati Allah, dan takut miskin, sementara ketika kita berbagi, ikhwatul iman rahmati Allah, Allah akan berikan ampunannya dan Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Dan ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ajakan ini tidak hanya bagi orang yang lapang harta, yang memiliki keluasan, yang memiliki rezeki yang banyak, tapi ajakan untuk berinfak, untuk berbagi, untuk bersedekah, Allah tunjukkan kepada siapapun, baik orang yang punya harta maupun tidak, orang yang kaya atau miskin sekalipun. Surat Talak ayat 7, khotul iman, Allah menyerukan, liyunfik du'a sa'ati min sa'ati. Hendaklah berinfak orang yang punya kelapangan harta dari kelapangannya. Buat orang kaya, kalimat ini. Namun kelanjutannya Allah berfirman, wa man qudira 'alaihi rizquhu, namun orang yang Allah sempitkan rizkinya, falyunfik, orang yang miskin pun infak kata Allah, mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak pernah membebani kepada seseorang kecuali kesanggupannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, siapa yang mau membagi, siapa yang mau memberi, peduli kepada sesama, pasti Allah mudahkan sesudah kesulitan yang dia hadapi. Allah beri pertolongan, Allah tunjukkan jalan, Allah lapangkan yang sempit. Maka ikhwatal iman, berbagi. Iwah, seorang sahabat malam itu belanja berbulan-bulanan seperti bulan-bulan sebelumnya bersama istri dan anaknya. Usai belanja trolinya penuh, ikhwatal iman rahmati Allah, beliau dorong. Begitu sampai di parkiran, dia buka bagasi mobil, dia muat semua belanjaan. Maka ketika dia muat belanjaan, istri dan anaknya hanya melihat, tidak menolong. Maka tatkala dia sedang bongkar itu muatan, ikhwatal iman rahmati Allah, datang seorang perempuan pengemis bersama anaknya, mendatangi sahabat ini, mendatangi istri sahabat ini, sambil mengatakan, "Bu, sedekah bu, sedekah." Istri sahabat ini buka dompetnya, dia cari uang yang paling kecil, ikhwatal iman. Uang 1.000 rupiah dikasih kepada pengemis itu tanpa ekspresi. Uang pindah ke tangan itu pengemis, dan pengemis itu mengucap, "Alhamdulillah, terima kasih bu." Tapi anehnya Ustaz, perempuan ini tidak pergi. Seperti masih ada yang ingin dia utarakan. Mungkin dia malu untuk ngucapin. Dia akhirnya memberikan isyarat Ustaz, jarinya dia kuncupkan, diarahkan ke arah mulutnya, dia pegang kepala anaknya, lagi-lagi jari yang terkuncup itu diarahkan ke arah mulut. Seolah bilang kepada istri saya, "Ustaz, bu, terima kasih sedekahnya, namun kami amat lapar, kami perlu beli makanan, uang tidak cukup." Istri saya, "Ustaz," kata jemaah ini, "bukannya nambahin sedekah," dia malah balas isyarat. "Gimana isyarat?" "Gini Ustaz." Musir. Maka perempuan pun pergi, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu perempuan itu pergi, ikhwatal iman rahmati Allah, belanjaan sudah saya masukkan ke dalam bagasi. Waktu saya masuk ke dalam mobil, belum lagi saya starter, saya dengar istri saya bilang kepada putri saya, "Nak, kita beli gorengan dulu yuk." Tanpa izin, tanpa pamit, mereka kemudian beli gorengan, dan saya tertaklid istighfar, astagfirullahaladzim. Barusan dia tahu ada orang kelaparan butuh makan, dia gak mau tambahin uang sedekahnya. Sekarang dia mau beli gorengan Ustaz, jangankan primer, sekunder pun tidak. Jangankan sekunder, tertier pun tidak. Yang ada malah nambah penyakit. Sambil nunggu ikhwatal iman rahmati Allah, dan menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Maka kemudian saya diberi Allah ilham, "Oh, saya cek ATM, jangan-jangan gajiku sudah ditransfer." Sahabat ini turun ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pergi ke ATM, dia masukkan kartu, dia pencet informasi saldo. "Betul Ustaz, apa yang saya duga, gaji saya bulanan belasan juta rupiah kini sudah ada di display. Karena merasa ini rutin saya terima setiap bulan, karena merasa ini adalah hak saya bekerja di perusahaan, melihat angka belasan juta rupiah itu saya cuma senyum-senyum aja Ustaz. Saya cuma ngangguk-ngangguk saja. Demi Allah, tidak ada puja-puji syukur pada Allah yang meluncur dari mulut ini." Saya tarik beberapa juta rupiah ikhwatal iman. Lembaran ratusan ribu warna merah keluar. Saya ambil, masukin ke dalam dompet kepada jemaah ini. Tiba-tiba teringat sama perempuan yang tadi yang kelaparan minta tambahan sedekah. Saya ambil satu lembar berwarna merah, namun nilainya tidak 100 ribu. Nilainya 10 ribu rupiah. Ya sekalian rahmati Allah, uang 10 ribu dilipat kecil-kecil. Begitu saya keluar dari ATM Ustaz, saya sabu pandangan di mana perempuan itu berada. Oh, begitu saya lihat, "Bu, sini, sini, sini." Perempuan itu Ustaz sama anaknya datang. Maka kemudian saya bilang, "Nih bu, saya tambahin ya. Mudah-mudahan cukup beli makan." Uang pindah dari tangan saya ke tangan dia Ustaz. Begitu uang pindah, respon yang dia sampaikan luar biasa, mengagumkan, mengagetkan saya. Begitu uang dia terima, dia mengucap, "Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah." Berkali-kali dia puji Allah di hadapan saya. Tidak hanya bersyukur pada Allah, tiba-tiba dia mengangkat tangan Ustaz. Dia mendoakan di hadapan saya kepada Allah. Dia doakan diri saya, istri saya, anak-anak saya. Dia berkata, "Allahumma ya Allah, Berkahi tuan ini dan keluarganya. Berikan kepadanya rizki yang banyak, halal, berkah, berlimpah-limpah serta mudah mencarinya. Jauhkan mereka sekeluarga, ya Allah, dari penyakit, musibah, malapetaka, dan bencana. Bahagiakan mereka lahir dan batin. Dan jadikan mereka, ya Allah, penduduk ahli surga. Dan tempatkan mereka di surgamu yang paling indah. Ya Allah, Allah, sahabat ini bergetar. Ngedengar perempuan itu doa. Dan begitu yang lebih menggetarkan lagi, Ustaz, perempuan itu pamitan. Mereka berdua tidak aja berjalan, Ustaz. Mereka lari. Mereka nyebrang, mata saya membuntuti mereka masuk ke sebuah warteg. Begitu mereka masuk warteg, saya kemudian mengatakan, Subhanallah, rupanya mereka bukan pembohong, mereka bukan penipu. Malam itu, saya mendapat pelajaran berharga dari seorang pengemis wanita bersama anaknya tentang rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Masih terngiang, Ustaz, di benak saya, bagaimana dia mengucap hamdalah berkali-kali. Masih terngiang jelas bagaimana dia mendoakan saya dengan doa yang panjang. Seperti seorang yang bengong-bengong di parkiran, saya merenung. Subhanallah, gak lama istri saya sama anak saya datang, kata jemaah itu. Begitu ngeliat saya bengong-bengong, istri saya mengatakan, Pak, ngapain di situ bengong-bengong? Maka begitu saya dia bertanya, saya mengatakan, Ma, baru saja aku tambahkan sedekah kepada perempuan tadi. Berapa Papa tambahkan? 10.000, Ma. Banyak benar sedekah sama pengemis. Kamu jangan berkata begitu. Perempuan itu mengajarkan kepadaku rasa syukur pada Allah yang luar biasa. Ma, sebelum itu aku pergi ke ATM. Aku lihat gajiku sudah ditransfer dan kamu tahu berapa gajiku. Ma, demi Allah, begitu melihat angka belasan juta rupiah, karena merasa ini rutin setiap bulan kita terima, merasa ini adalah hakku bekerja di perusahaan, tatkala melihat rezeki yang Allah titipkan itu, demi Allah, tidak ada ucapan hamdalah meluncur dari mulutku. Namun begitu aku sisihkan rezeki meski hanya 10.000 rupiah kepada perempuan itu, di hadapanku dia mengucap hamdalah berkali-kali, memuji Allah atas rezeki yang Allah berikan padanya. Tidak hanya dia bersyukur pada Allah, dia doakan diriku, doakan dirimu, anak-anak kita, kita sekeluarga, dia doakan di hadapanku hingga kita akan dimintakan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ma, dia hanya terima 10.000. Namun dia bersyukur pada Allah dengan kalimat yang amat hebat. Sementara kita menerima ribuan kali lipat. Ucapan hamdalah pun tidak meluncur dari mulut kita. Ma, lalu mana yang lebih pantas? Mana yang lebih pantas masuk surga Allah? Diakah yang terima sedikit namun bisa bersyukur, atau kita yang terima ribuan kali lipat, ucapan hamdalah pun tidak meluncur dari mulut kita? Nota iman, rahmati Allah, berbagi. Boleh jadi apa yang kita bagi kepada saudara-saudara kita, pada hakikatnya bukan memberikan pertolongan pada mereka, tapi sesungguhnya dengan cara berbagi dari rezeki yang Allah titipkan, maka Anda mengundang pertolongan Allah buat diri Anda sendiri. Saya jazallah ba'da usrin yusra. Allah akan mudahkan setelah kesulitan, pasti kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Jadikanlah berbagi pada sesama menjadi habit kita, karakter kita, ikhwatul iman. Dan lihat, ikhwatul iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, percayalah dengan janji Allah, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ya kana budua, ya kana stain padamu ya Allah, kami menyembah kepadamu ya Allah, kami mohon pertolongan. Lihat, sembah Allah dulu, ikuti perintahnya, pasti Allah tolong. Di Jawa Timur, Hotel Iman, ada sebuah pesantren yatim piatu dengan santri ribuan. semuanya gratis. Maka seorang Kiai Hotalim rahmatillah malam itu berkunjung, nanya kepada Pak Kiainya, pengasuhnya, Pak Kiai, santri sebanyak ini dari mana bisa nutupi semua overhead, biaya bulanan, gaji karyawan, anak-anak bisa semuanya makan. Pak Kiai yang asli Madura mengatakan, ya dari Allah, dia tunjuk langit. Ngerti Pak Kiai, kali aja ada caranya. Berapa banyak donaturnya? Enggak ada donatur, tidak ada yang tetap, kata Kiai. Yang tetap hanya pertolongan Allah. Maka dikejar tentang pertolongan Allah, rahmatillah, gimana ceritanya? Itu rezeki bisa datang. Nah, dia ngomong, manusia itu sering datang ke sini, baik yang saya kenal maupun tidak. Kalau mereka dalam kondisi sempit, kalau mereka lagi sulit, kalau mereka punya hajat, mereka datang. Kadang-kadang saya nggak kenal. Tapi begitu mereka datang, mereka sampaikan hajatnya, cuma minta didoain, Allah titip rezeki lewat mereka. Ada nggak yang menarik pagi? Malam itu ada seorang jemaah bawa sahabatnya. Dari mobilnya, dari pakaiannya, saya tahu dia orang kaya. Kira-kira ngobrol setelah 20 menit, Hotelima rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini pengusaha yang orang kaya akhirnya buka mulut juga, buka pembicaraan. Dia menyampaikan, Pak Kiai, doain saya ini pengusaha tambang. Kalau misalnya saya menang tender, Pak Kiai, saya janji saya akan sedekah buat anak-anak yatim di perusahaan, di pesantren ini. Pak Kiai sudah tahu lagunya manusia yang Hotel Iman, persis seperti politisi. Kalau belum jadi, belum kabul hajatnya, janjinya banyak betul. Nanti kalau sudah Allah tunaikan, maka udah gak kelihatan batang hidungnya tuh di pesantren, kata Pak Kiai. Gak dengerin janji si pengusaha ini, Pak Kiai ngomong begini, sampean sholatnya udah betul apa belum? Maksudnya gimana Pak Kiai? Sampean Al-Fatihah hafal? Hafal Pak Kiai. Coba baca, saya mau dengar. Emang kenapa Pak Kiai? Udah baca, saya mau dengar. Maka masih dalam kebingungan, si pengusaha itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina. Begitu pengen diterusin, stop, kata Pak Kiai. Kenapa Pak Kiai? Itu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sampean tahu artinya? Tahu Pak Kiai, coba artinya apa? Kepadamu ya Allah, kami mengabdi, kepadamu ya Allah, kami mohon pertolongan. Begitu diterjemahkan sama si pengusaha, Pak Kiai mengatakan, rupanya sampean Fatihahnya masih sama saya. Emang kenapa Pak Kiai? Saya kira sampean Fatihahnya udah kebalik. Kebalik gimana? Tanya si pengusaha. Saya mengira sampean Fatihahnya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kok begitu Pak Kiai? Lah tadi sampean bilang, Pak Kiai tolong doain, saya lagi ikut tender. Kalau misalnya saya menang tender, saya mau sedekah buat anak-anak santri yatim di pesantren ini. Itu namanya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kalau sampean Fatihahnya betul, sedekah dulu buat anak-anak santri yatim duafa di sini. Urusan tender pasti Allah tolongi. Dengerin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadinya itu pengusaha pengen ngobrol lebih panjang, rahmatillah. Tapi karena udah skak ster begini sama Pak Kiai, dia malu. Maka gak lama dia pamit, tapi malam itu dia dapat sebuah hakikat hidup. Ya kana budua, ya kana sa'id. Beri yang terbaik buat Allah, Allah pasti tolongin. Besok zuhur, kata Pak Kiai, rahmatillah, handphone Kiai bunyi. Diangkat, assalamualaikum, kata suara di seberang sana. Waalaikumsalam, siapa ini? Kata Pak Kiai. Pak Kiai, saya si Fulan yang semalam datang. Oh iya, kenapa? Enggak Pak Kiai, saya pengen nyampaikan ada sedikit rezeki yang saya transfer. Mohon doa Pak Kiai ya. Siap. Insyaallah. Anda tahu Hotelima rahmatillah, Pak Kiai langsung bawa buku tabungan, dia pergi ke bank terdekat. Anda tahu nih, kolomnya kan kecil-kecil, debit, kredit, saldo. Begitu Pak Kiai pergi ke CS-nya, di print, itu subhanallah ada angka 2, nolnya panjang betul. Semua kolom terlewat. Dan anda tahu Hotelima rahmatillah, Pak Kiai bingung. Ini nolnya 8, terus ada lagi koma, ada nol lagi 2. Maka Pak Kiai bertanya ke CS, Mbak tolong bacain ini berapa nih orang transfer buat pesantren. Maka ketika itu Hotelima rahmatillah, Pak Kiai diberitahukan CS, ini transfernya 200 juta Pak Kiai. Subhanallah, kaget Pak Kiai. Semalam dia cuma diminta doa buat dia sendiri doang. Tapi karena sedekahnya banyak di Hotel Iman, malam itu dia kumpulin semua santri yatim, semua pegawai termasuk para ustadz, baca yasin, zikir, tahlil, doa yang panjang buat pengusaha. Allah, tidak sampai seminggu pengusaha itu telepon dengan nada yang gembirang sekali kepada Pak Kiai. Pak Kiai, alhamdulillah baru saja saya ditelepon. Saya dinyatakan sebagai pemenang tender. Dan Pak Kiai, alhamdulillah nilai tender yang saya dapatkan 9,8 miliar. Ya karena bodoh, ya karena saya. Beri yang terbaik buat Allah. Pasti amin. Tidak usah berniaga sama Allah. Enggak usah hitung-hitungan. Yang penting Anda tergerak untuk berbuat di hotel lima rahmat Allah. Jangan berandai-andai nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya jadi presiden, nanti kalau saya ini dan itu, tidak usah. Lakukan apa yang sudah Anda mampu lakukan. Apakah Anda berkelapangan ataukah sempit, maka lakukan. Taati Allah dengan perintahnya. Pasti pertolongan Allah akan datang untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, demi masa, sungguh kami manusia seluruhnya merugi, kecuali di antara kami ada orang-orang yang beriman kepadamu, kemudian banyak melakukan amal soleh, lalu saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma barik li ummati Muhammad. Allahumma irda an ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَئِذُكُمْ لَأَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِيكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِمِ الصَّلَاةِ